سورة البلد. بسم الله الرحمن الرحيم. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. لا أقسم بهذا البلد. Aku benar-benar bersumpah dengan kota ini. وأنت حل بهذا البلد. Dan kamu Muhammad bertempat di kota Mekah ini. Dan demi bapa dan anaknya, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia berada dalam susah payah. Ayahsabu an lan yaqdir alayhi ahad yaqulu ahlaktu malan lubada. Apakah manusia itu menyangka bahawa sekali-kali tiada seorang pun yang berkuasa atasnya dan ia mengatakan, aku telah menghabiskan harta yang banyak. Ayahsabu an lam yarahu ahad. Apakah dia menyangka bahawa tiada seorang pun yang melihatnya? Alam naj'al lahu 'aynayni wa lisanan wa shafatayni wa hadaynahu najdain. Bukankah kami telah memberikan kepadanya dua buah mata, lidah dan dua bibir, dan kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan. Falaqtahamal 'aqabata wa ma adraka mal 'aqabatu fakku raqabah. Tetapi dia tiada menempuh jalan yang mendaki lagi susah. Tahukah kamu apakah jalan yang mendaki lagi susah itu? Yaitu memerdekakan hamba sahaya. Au it'amun fi yawmin bi masghabati yatiman dha maqrabah. Atau memberi makan pada hari kelaparan kepada anak yatim yang ada hubungan kerabat. أو مسكيناً ذا متربة. Atau kepada orang miskin yang sangat fakir. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. Dan dia tidak pula termasuk orang-orang yang beriman dan saling berpesan untuk bersabar dan saling berpesan untuk berkasih sayang. Ulaika ashabul maimanah. Mereka orang-orang yang beriman dan saling berpesan itu adalah golongan kanan. Walladzina kafaru biayatina hum ashabul mash'amah 'alaihim narun mu'sadah. Dan orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat kami, mereka itu adalah golongan kiri. Mereka berada dalam neraka yang ditutup rapat.